dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 November 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada hadis yang kedua dari bab yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita lewati hadis yang pertama yang menunjukkan faedah kepada kita bahwasanya seorang yang mengerjakan salat hendaknya dia membaca al-istiftah dengan model-model yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga telah masuk kepada hadis yang kedua yang telah kita sebutkan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini menggambarkan atau mensifatkan kepada kita bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mujmalan secara global. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka salatnya, memulai salatnya beliau alaihi salatu wasallam dengan mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin yakni suratu al-Fatihah. Dan telah kita jelaskan bahwa karena dijelaskan secara global sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menyebutkan doa al-istiftah yang ada pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula seterusnya atau begitu pula seterusnya Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan wa kana idza raka'a, apabila beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ruku' lam yushkhis ra'sahu, beliau alaihi salatu wasallam tidak mengangkat, terlalu mengadahkan kepala beliau, walam yusawwibhu, dan tidak pula terlalu menurunkan. Jadi posisinya pertengahan, tidak terlalu ditengadahkan kepalanya melihat bahagian tempat sujudnya, yang ini merupakan satu kekeliruan, satu kesalahan di dalam salat. Tidak pula dia tundukkan sekali, dia rundukkan kepalanya sampai melihat antara dua kakinya. Ini juga merupakan sebuah kekeliruan. Jadi yang benar hanyalah mensejajarkan antara kepala seorang yang mengerjakan sholat al-musalli dengan bahagian punggungnya, tidak ditengadahkan, tidak pula ditundukkan terlalu jauh. Walakin baina dzalik, keduanya antara ke atas dan ke bawah. Jadi posisinya benar-benar sejajar dengan dhahri al-musalli, punggungnya seorang yang sedang mengerjakan ar-ruku'. Kemudian gerakan yang berikutnya wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat badannya beliau alaihi salatu wassalam, kepala beliau alaihi salatu wassalam dari ruku' menuju al-i'tidal al-qiyam, maka lam yasjud, sudah berdiri tegak i'tidal, tidaklah beliau sujud kecuali benar-benar berdiri dalam keadaan sempurna, tidak tergesa-gesa di dalam mengerjakan al-i'tidal. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan keadaan sebahagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum yang mungkin i'tidalnya hanya hitungan detik, 1, 2, 3 langsung sujud. Nah, ini menyelisihi apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sifat salatnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian gerakan yang berikutnya wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Begitu pula ketika beliau mengangkat badan beliau, kepala beliau alaihi salatu wassalam setelah sujud, tidaklah beliau melakukan sujud yang kedua kecuali benar-benar telah duduk dalam keadaan sempurna, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah, dan setiap dua rakaat akan beliau kerjakan yang namanya at-tashahhud. Tashahhudul awal, ketika beliau membaca at-tahiyyatulillah ila akhiri ad-du'a, yang insyaallah taala akan dibahas pada waktunya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang duduk pada saat tasyahudul awal, begitu pula nanti insyaallah taala akan kita bahas ketika beliau duduk pada saat tasyahudul akhir, beliau alaihi salatu wassalam yafrish rijlahul yusra, kaki kiri beliau, telapak kaki kiri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibentangkan. Jadi kedua bahagian belakang beliau al-ilyah itu menduduki bahagian telapak kaki kiri. Wa yansibu rijlahul yumna, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan kaki sebelah kanan. Jadi kaki sebelah kanan ditegakkan, kaki kiri dibentangkan, dan kedua bahagian belakang beliau alaihi salatu wassalam berada di atas telapak kaki kiri tersebut. Inilah ikhwati fillah yarhamakumullah yang dinamakan dengan duduk al-iftirash, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk al-iftirash, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk at-tawarruk pada salat-salat beliau. Kemudian kata Aisyah, wa kana yanha an uqbati syaitan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbati syaitan, gerakan yang menyerupai syaitan ketika salat. Nanti akan kita bahas apa makna dari uqbati syaitan. Dijelaskan oleh sebagian para fuqaha, makna dari uqbati syaitan adalah pada posisi duduk. Jadi ada beberapa posisi duduk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat karena menyerupai syaitan, apakah itu al-kalb, anjing, a'azzakumullah, ataukah adz-dzib, serigala. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang. Jadi larangan yang pertama dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita menyerupai posisinya syaitan, keadaannya syaitan ketika dalam mengerjakan salat, terkhusus dalam posisi duduk. Larangan beliau yang kedua alaihi salatu wassalam untuk seorang tidak meletakkan bahagian lengannya di tempat sujudnya. Bahagian lengannya tidak diletakkan di atas muka bumi, jadi diangkat. Ya insyaallah taala akan kita bahas karena ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupai keadaan hewan-hewan buas. Dan dijelaskan juga oleh para fuqaha di antara hikmah dari larangan seorang meletakkan lengannya di bahagian tempat sujudnya adalah untuk meninggalkan sifat al-kasal, meninggalkan sifat malas. Karena orang yang malas biasanya tidak mau untuk mengangkat bahagian dhira', mengangkat bahagian sikunya ke atas bahagian sujud, dan dia lebih senang untuk menempelkannya ke muka bumi atau ke tanah tempat sujudnya dia. Insyaallah taala kan kita bahas pada malam hari ini. Wa kana yakhtimus salata bitaslim, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menutup, mengakhiri salat beliau dengan mengucapkan at-taslim, assalamu alaikum, ke arah kanan dan ke arah kiri. Hadis riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-498. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari awal telah kita bahas apa yang berkaitan dengan tata cara berdirinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tata cara duduknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat. Tata cara duduknya beliau alaihi salatu wasallam di dalam salat terbagi menjadi dua. Yang pertama at-tawarruk, dan yang kedua adalah al-iftirash. Para ulama al-fuqaha memiliki perbedaan pendapat kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawarruk, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iftirash. Bahkan ternukil dari sebahagian para fuqaha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan at-tawarruk, yang beliau kerjakan hanyalah al-iftirash. Secara umum ikhwati fillah yarhamakumullah, pembahasan ini atau khilaf yang ada di tengah-tengah para fuqaha terbagi menjadi tiga aqwal, terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat al-Hanafiyah faqahum. Pendapat pertama adalah pendapat al-Hanafiyah, mereka yang mengikuti pendapatnya al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Wa man wafaqahum, dan yang sejalan dengan mereka. Pendapat mereka menyatakan bahwasanya taqdimul iftirashi 'ala at-tawarruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai tata cara duduk al-iftirash dibandingkan at-tawarruk. Ini pada semua salat. Mau satu tasyahud, mau dua tasyahud, mau dua rakaat, mau tiga rakaat, mau empat rakaat, semuanya. Ini pendapatnya al-Hanafiyah. Pendapat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengedepankan, lebih mengutamakan duduk iftirash dibandingkan at-tawarruk. Jadi walaupun pada saat salat maghrib di akhir tasyahudnya, salatul isya di akhir tasyahudnya, pendapatnya al-Hanafiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengedepankan al-iftirash, bukanlah at-tawarruk. Kemudian pendapat yang kedua datang dari mazhab al-Malikiyah, pengikut al-Imam Malik ibni Anas, Imam Darul Hijrah alaihi rahmatullah, dan yang sejalan dengan mereka. Pendapat al-Malikiyah bitaqdimi tawarruki 'ala al-iftirash, pendapatnya berbanding terbalik, berlawanan dengan apa yang dibahas pada pendapat al-Hanafiyah. Pendapat al-Hanafiyah Nabi al-iftirash. Pendapat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Malikiyah at-tawarruk. Mau di dua rakaat, mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, mau tiga rakaat, empat rakaat, semuanya. Ini pendapat al-Malikiyah. Kalau pendapat yang pertama al-Hanafiyah, biasanya banyaknya di daerah India, Pakistan, Bangladesh. Ini daerah-daerah yang memegang teguh pendapat al-Hanafiyah. Kalau al-Malikiyah, biasanya di daerah-daerah Afrika, benua Afrika, ini lebih ke al-Malikiyah. Berbeda dengan Indonesia yang katanya lebih mengedepankan pendapat al-Imam Syafi'i masing-masingnya. Jadi India terkenal dengan Hanafiyahnya, Afrika terkenal dengan Malikiyahnya. Jadi beberapa orang yang berasal dari negeri Afrika tersebut biasanya mereka melakukan tawarruk di dalam salatnya. Apakah itu salatul fajr ataukah salat al-isya ataukah salat al-maghrib. Semuanya diakhiri dengan at-tawarruk. Ini pendapat al-Malikiyah. Adapun pendapat yang ketiga, ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebuah madhab yang dikenal dengan at-tafsil, merinci, membedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi dirinci, tidak mutlak tawarruk terus seperti Malikiyah, tidak mutlak pula iftirash terus seperti Hanafiyah. Dirinci. Inilah pendapatnya al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari madhabul Hanabilah. Begitu pula al-Imam Syafi'i yang beliau diikuti dengan pendapat Asy-Syafi'iyah. Jadi Al-Hanabilah wa Syafi'iyah memiliki perincian dalam permasalahan ini. Berbeda dengan Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, semuanya satu. Al-Hanafiyah hanya iftirash, Al-Malikiyah hanya at-tawarruk. Adapun Hanabilah dengan Asy-Syafi'iyah ada rincian-rinciannya. Dan secara umum dari tiga pendapat yang ada, pendapat ketigalah yang rajih. Ini secara umum. Karena yang selalu tawarruk menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita bahas hadisnya. Yang selalu iftirash juga menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas hadisnya. Secara umum pendapat yang ketiga yang lebih kuat. Yang mana yang lebih kuat, al-Hanabilah atau Asy-Syafi'iyah? Nah, ini insyaallah taala kan kita bahas dan kita rincikan biidznillahi taala. Adapun pendapat yang pertama, madhhab at-tafsil huwa annahu in kana fi thunaiyah ba'daha salamun. Jadi tafsilnya ini, rinciannya ini dilihat apakah satu salat yang dikerjakan oleh musalli terdiri dari dua tasyahud ataukah satu. Tasyahudnya dua ataukah satu? Dua tasyahud seperti maghrib, al-isya, az-zuhur, al-asr. Dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud al-akhir. Kemudian dibedakan dengan sholat yang tasyahudnya hanya satu, sholatul fajr atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, tahiyatul masjid, sunnatul wudu dan yang seterusnya, dari sholat yang hanya memiliki satu at-tasyahud. Ketika seorang musalli mengerjakan sholat yang ada padanya dua tasyahud, dibedakan dengan seorang yang mengerjakan sholat hanya padanya satu at-tasyahud. In kana fir rubaiyah aw fi thulathiyah wa jalasa lis-salami fa innahu yatawarrak la yaftarish. Pendapat al-Imam Asy-Syafi'iyah atau pendapat madhab Asy-Syafi'iyah alaihi rahmatullah. Pendapat Asy-Syafi'iyah yang pertama, jadi pertama kedua sudah kita lewati, kita sekarang merinci pendapat yang ketiga, apakah Al-Hanabilah ataukah Asy-Syafi'iyah. Yang globalnya Al-Hanabilah memiliki pendapat setiap akhir dari tasyahud yang hanya memiliki satu tasyahud, iftirash. Tasyahud akhir artinya cuma satu tasyahudnya, enggak ada tasyahud awal, sudah satu tasyahud, yakni salatul fajr dan salat-salat sunnah. Kalau Al-Hanabilah memiliki pendapat bahwa yang dia kerjakan adalah iftirash. Berbeda dengan Asy-Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'iyah memiliki pendapat berbeda dengan Al-Imam Ahmad, madhabul Hanabilah. Apa pendapatnya Asy-Syafi'iyah? Tasyahud akhir, mau satu, mau dua, semuanya tawarruk. Semuanya tawarruk. Jadi dibedakan. Jadi mudahnya, kalau salatul fajr, ya, salatul fajr, inda al-hanabilah, mereka iftirash. Kalau salat subuh, inda al-hanabilah, mereka mengerjakan al-iftirash. Tapi kalau salatul fajr indal asy-syafi'iyah, mereka mengerjakan at-tawarruk. Jadi dibedakan. Pendapat yang pertama dari poin yang ketiga atau qaul yang ketiga ini, al-hanabilah dengan asy-syafi'iyah. Al-hanabilah sekali lagi, ketika seorang musalli mengerjakan salat dengan satu tasyahud, maka dia berada pada al-iftirash. Asy-Syafi'iyah, satu tasyahud mau dua tasyahud tidak dipandang oleh Asy-Syafi'iyah. Yang dipandang adalah at-tasyahud al-akhir. Mau dua rakaat, mau tiga rakaat, mau empat rakaat, mau ada tasyahud awalnya, mau tidak ada tasyahud awalnya, al-muhim ketika seorang musalli duduk pada tasyahudul akhir, pendapatnya Asy-Syafi'iyah adalah dengan melakukan at-tawarruk. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas hadis yang menunjukkan akan hal ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, adapun pendapat Al-Hanabilah yang dipelopori oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau memiliki dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi satu salat yang di dalamnya ada at-tasyahud, satu tasyahud, afwan, satu salat yang di dalamnya ada satu tasyahud, maka seorang musalli disunnahkan untuk melakukan iftirash. Berbeda sekali lagi dengan Asy-Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'iyah, setiap tasyahud akhir pasti tawarruk. Bisa terbedakan biidznillah ta'ala. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu fi kulli raq'atin fi kulli raq'ataini at-tahiyyah. Jadi hadis yang ada di hadapan kita, hadis kedua dari bab sifat salat Nabi dari Umdatu al-Ahkam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli raq'ataini at-tahiyyah, setiap dua rakaat ada tahiyat, setiap dua rakaat ada tahiyat, atau yang kita kenal dengan at-tasyahud. Apa syahidnya? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan yang namanya duduk al-iftirash. Perhatikan yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hanya satu, yaitu iftirash pada saat mengerjakan sholat yang tasyahudnya satu, al-fajr atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. seperti sholat malam, qiyamul lail. Nabi SAW hanya satu tasyahud setiap sholatnya, masna-masna, dua rakaat beliau salam, dua rakaat beliau tasyahud, dua rakaat beliau salam. Jadi setiap sholat yang satu tasyahudnya, pendapatnya Al-Hanabilah yang dipelopori oleh Imam Ahmad, berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita Aisyah, beliau melakukan al-iftirash. Dalil yang kedua datang dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi. Datang dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan, ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang yang paling hafal tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata seorang sahabi ya ma'ruf dan bisa dimaklumi karena memang mereka adalah orang-orang yang langsung berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung melihat, menyaksikan bagaimana tata cara Nabi mengerjakan as-shalah. Wa kana afwan ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu. Aku melihat beliau alaihi salatu wassalam, idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadaihi hidza'a mankibaihi ila an qala alaihi ridwanullah fa idza jalasa fir raq'ataini. Perhatikan lafaz fa idza jalasa, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, fir raq'ataini, ketika dua rakaat salat subuh, dua rakaat salat sunnah, dua rakaat salat dan yang seterusnya dua rakaat. Fa idza jalasa fi raka'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas telapak kaki kiri beliau. Wa nasaba al yumna, dan telapak kaki kanan beliau beliau tegakkan. Ini namanya duduk al-iftirash. Jadi ini dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pada madhab Al-Hanabilah. Dan pendapat ini pula dikuatkan oleh mayoritas dari para ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah, secara khusus Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, begitu pula Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Maka pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka lebih condong kepada pendapat Al-Hanabilah yang menunjukkan setiap satu tasyahud mengerjakan al-iftirash, dan itu adalah yang dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan pendapat yang kedua dari poin yang ketiga, dari qaul yang ketiga, yaitu pendapat Asy-Syafi'iyah yang dipelopori oleh Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah seperti yang telah kita jelaskan ditafsir oleh beliau dengan salat yang memiliki satu tasyahud atau sebuah salat yang memiliki dua tasyahud. Yang beliau memiliki pendapat setiap salat yang ada satu tasyahudnya ataukah dua tasyahudnya pasti memiliki yang namanya at-tasyahud al-akhir. Pasti memiliki yang namanya at-tasyahud al-akhir. Maka di sini yang dijadikan poin inti asy-syahid oleh Al-Imam Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Intinya ketika seorang berada pada at-tasyahud al-akhir. Pada saat at-tasyahud al-akhir dinukilkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatawarrak, beliau alaihi salatu wassalam duduk dalam keadaan tawarruk, duduk dalam keadaan at-tawarruk. Dan tawarruk ini biidznillah taala akan kita jelaskan tata caranya. Duduk dalam keadaan at-tawarruk bermacam-macam tata cara at-tawarruk, insyaallah taala akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala. Walhasil pendapat Al-Imam Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'iyah mengerjakan at-tawarruk, yakni duduk at-tawarruk setiap at-tasyahud al-akhir. Jadi salatul fajr yang dua rakaat memiliki satu tasyahud, berarti tasyahud akhir. Salatul isya ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang dilihat pokoknya tasyahud al-akhir. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad tadi membedakan dari sisi jumlah tasyahudnya, yang satu tasyahud iftirash, semua yang satu tasyahud al-iftirash. Tapi al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah memiliki pendapat setiap tasyahudul akhir maka seorang disunnahkan untuk at-tawarruk. Di antara dalil yang dijelaskan oleh al-imam Syafi'i wa man ma'ah adalah hadis yang datang dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bacakan beberapa fatwa dari kalangan para al-ulama. At-tashahudul awal minar rubaiyah awi thulathiyah fa innahu yaftarishu wa la yatawarrak wa in kana fi rubaiyah aw fi thulathiyah jalasa lis-salami fa innahu yatawarrak wa la yaftarish. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau duduk pada salat yang memiliki 4 rakaat ataukah 3 rakaat. Intinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam jalasa lis-salam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk mengucapkan assalam. Berarti beliau alaihi salatu wasallam duduk pada saat tasyahud al-akhir. Fa innahu yatawarraku la yaftarish. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk dalam keadaan tawarruk dan tidak melakukan iftirash. Jadi salatul fajr pun inda syafi'iyah ya sudah melakukan at-tawarruk. Fahaula yarawna anna al-iftirash yakunu fi thunaiyah wa yakunu fil jalsatil ula minar rubaiyah. Jadi di sisi pendapat al-imam syafi'i wa man ma'ah, iftirash itu hanya dikerjakan pada saat tasyahudul awal, hanya saat tasyahud al-awal. Ini mengerjakan al-iftirash. Adapun tasyahudul akhir yang dikerjakan adalah at-tawarruk. Bima'na afhamu yarawnahu fi kulli raka'ataini wa amma at-tawarruk fayarawnahu li jalsati as-salam. At-tawarruk kaedahnya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat beliau akan mengerjakan as-salam, tasyahud al-akhir. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis-hadis dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertasyahud pada tasyahud al-akhir. Di antaranya datang dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Atau sebelumnya kita membacakan fatwa dari Asy-Syaikh Shalih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ketika beliau alaihi rahmatullah ditanya, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ditanya, mata yajlis al-musalli jalsat tawarruk. Kapan seorang mengerjakan duduk tawarruk di dalam salatnya? Kapan seorang mengerjakan duduk at-tawarruk di dalam salatnya? Beliau alaihi rahmatullah menjawab, at-tawarruku yakunu fit tasyahudil akhir. Yang namanya tawarruk itu dikerjakan pada saat at-tasyahud al-akhir. Fi kulli salatin. At-tawarruk dikerjakan pada saat tasyahudul akhir. Fi kulli salatin dhatu tasyahadain. Ketika salat tersebut memiliki dua tasyahud. Tasyahudul awal dan tasyahud athani. Tasyahudain. Ay al-akhirah minal maghrib. Wal akhirah minal isya, wal akhirah minal asr, wal akhirah minal zuhur. Yaitu tasyahudul akhir pada saat salat maghrib, tasyahudul akhir pada saat salatul isya, tasyahudul akhir pada saat salatul asr, dan tasyahudul akhir pada saat salat az-zuhur. Ini jawaban beliau pada penggalan yang pertama. Amma salatul thunaiyah, adapun salat yang dua rakaat, kal fajr seperti salat subuh, wa kadzalika rawatib ataukah salat sunnah rawatib, fa innahu laisa fiha tawarruk, di dalamnya tidak ada at-tawarruk. Ini Syekhul Utsaimin Muhammad bin Shalih Utsaimin yang menguatkan seperti yang kita sebutkan tadi pendapat al-Imam Ahmad pada madhab al-Hanabilahnya. At-tawarruku idzan fit tasyahudil akhir fi kulli salatin fiha tasyahudan. Ketika seorang benar-benar mengerjakan at-tasyahudul akhir yang di dalamnya terdapat dua tasyahud. Seperti yang kita tahu, al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah berpendapat dengan pendapat bedanya antara tasyahudul awal dengan tasyahud ats-tsani, al-akhir. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Syekh Utsaimin seperti yang telah kita sebutkan menguatkan pendapat Al-Hanabilah. Adapun dalil yang menunjukkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tasyahudul akhirnya mengerjakan yang namanya at-tawarruk adalah ternukil dari beberapa hadis dari ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz wa kana yatawarraku fi tasyahud al-akhir, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawarruk mengerjakan duduk dengan nama at-tawarruk pada saat tasyahud al-akhir. Ini yang dipegang oleh al-imam al-syafi'i pada madhab al-syafi'iyah. Atba' al-syafi'iyah semuanya memegang hadis yang datang dari beberapa orang sahabat. Di antaranya ternukil dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Adalah Nabi SAW yatawarrak. Beliau melakukan duduk tawarruk pada saat tasyahud al-akhir. Maka hadis ini, hadis yang sahih seperti yang kita ketahui, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan, dan hadis ini tidak dihukumi oleh sebagian para al-fuqaha sebagai hadis yang dhaif, tidak. Hadis yang sahih, akan tetapi memahami hadis ini, pemahaman yang ada di sisi al-Imam Ahmad dan pemahaman yang ada di sisi pendapat al-Imam Syafi'i berbeda. Al-Imam Ahmad melihat at-tasyahudul akhir dari sisi yang lain, al-Imam Syafi'i melihat tasyahudul akhir dari sisi yang berbeda pula. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, wallahu taala alam bisawab, yang lebih mendekati kepada pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan mereka yang mengikuti pendapat al-Hanabilah. Karena at-tasyahudul akhir tidak hanya dinamakan sebagai tasyahudul akhir apabila memiliki dua tasyahud. Artinya tasyahudul akhir itu tidak bisa disandingkan dengan tasyahudul awal. Satu sholat yang tidak memiliki tasyahudul awal juga bisa disebut sebagai at-tasyahud al-akhir. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'l sunnatun fi'liyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa pada saat tasyahudul akhir di sholat al-fajr, pada saat tasyahudul akhir di sholat as-sunaiyah, seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tasyahudul akhir. Begitu pula hadis yang telah kita sebutkan tadi dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini, ketika beliau mengerjakan sholat dua rakaat, subuh dua rakaat. Tapi tidak dinukilkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi bahwa beliau melakukan at-tawarruk, padahal di awal hadisnya beliau mengatakan ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulillah, aku orang yang paling hafal, aku orang yang paling paham bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatnya. Al-fajr dua rakaat, beliau jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna. Yang dikerjakan oleh Nabi adalah al-iftirash. Ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil yang ada. Adapun tasyahudul akhir pada hadis yang dipegang oleh al-Imam Syafi'i, begitu pula madhab Syafi'iyah, bahwa setiap tasyahudul akhir Nabi melakukan at-tawarruk, benar dan hadis yang sahih, akan tetapi kekhususan fi'ilnya Nabi, kekhususan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan salah satu qarinah yang menunjukkan pendapat yang diambil oleh al-Imam Ahmad jauh lebih kuat. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui, pembahasan ini adalah khilaf dalam permasalahan fiqhiyah. Sehingga apabila ada di antara sebahagian ikhwah kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, kanan kiri kita, kerabat kita, memegang pendapat al-Imam Syafi'i ketika dia mengerjakan salat dua rakaat bertawarruk, memegang pendapat al-Imam Syafi'i ketika mengerjakan salat sunnah tawarruk, mengerjakan qiyamul lail tawarruk, maka kita tidak bisa mengingkari. Tapi setelah kita membahas, ternyata hadis tersebut berlaku umum dan ada sunnah-sunnah fi'liyah jalsah yang dikerjakan oleh Nabi di dalam salatnya beliau dua rakaat, salat qiyamul lail matna-matna. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ternukil pada saat qiyamul lail melakukan duduk at-tawarruk. Ini yang pendapat yang kuat di sisi al-Hanabilah, dan kita juga menguatkan pendapat tersebut. Sekali lagi, apabila ada yang berpendapat di luar pendapat al-Hanabilah, al-Syafi'iyah, atau mungkin dia mau mengikuti pendapat al-Hanafiyah, semuanya mau dua rakaat, mau empat rakaat, iftirash. seperti orang-orang India, silahkan kalau memang ada dalilnya, asalkan jangan dikuasai dengan hawa nafsu. Atau dua rakaat, empat rakaat semuanya mau tawarruk, seperti pendapat Al-Malikiyah, orang-orang Afrika, silahkan sesuai dengan dalil dan hujjah yang ada pada pendapat-pendapat tersebut. A'immatus salaf, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Abu Hanifah, Al-Imamu Ahmad, semuanya mengajarkan kepada atba'nya, mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya yang memegang pendapat-pendapat mereka, apabila ada pendapat-pendapat kami yang tidak sesuai dengan Quran wa sunnah, ta'arudhu alal ha'id, lemparkan pendapat kami ke dinding. Artinya tolak pendapat kami, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Maka silahkan dilihat apa yang ada pada pendapat-pendapat tersebut, dan telah kita bahas pendapat Al-Hanabilah, pendapat yang jauh lebih kuat dibandingkan pendapat yang lainnya. Sekali lagi, bukan bentuk ilzam, bukan bentuk keharusan, semua yang hadir di majelis ini, semua yang mendengarkan pendapat ini berarti harus mengikuti pendapat Al-Hanabilah. Kalau mau ikut pendapat Al-Imam Syafi'i, dipersilahkan berdasarkan hadis yang telah kita bahas tadi, bahwa Nabi bertawarruk di setiap tasyahud al-akhir. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita selesai dari pembahasan jalsahnya duduknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat. Kesimpulannya, pendapat Al-Hanabilah yang lebih kita pegang pada saat beliau alaihi salatu wassalam duduk di dua rakaat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan yang namanya al-iftirash. Apabila beliau mengerjakan salat yang tasyahudnya ada dua, maka tasyahud akhirnya dikerjakan dengan at-tawarruk. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa yansibu afwan wa kana yanha an uqbati syaitan, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang untuk seseorang duduk, untuk seseorang memiliki gerakan di dalam salatnya seperti gerakan-gerakannya syaitan, tata cara duduknya asyaitan. Yang insyaallah taala sedikit kita bahas pada malam hari ini setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan penggalan hadis Aisyah yang berikutnya radhiyallahu taala anha, wa kana yanha an uqbati syaitan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang musalli, seorang yang mengerjakan salat, duduk seperti duduknya asyaitan. Di hadapan ana sudah ada beberapa lembar yang mungkin insyaallah akan dibagikan ke tengah-tengah antum. Yang gambar ini terbagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Baik, sebelumnya kita bagikan. Fadhlan, Alfia. Bagikan ke ikhwan dulu, kalau ada lebihnya baru ke thalabah. Ja'far. Bagikan ke ikhwan dulu, prioritaskan ke ikhwan. Kalau ada lebihnya baru berikan kepada at-thalabah. Di situ antum akan melihat beberapa tata cara duduk yang kita bahas tadi. Di situ ada tata cara duduk at-tawarruk. Duduk at-tawarruk itu ada beberapa model. Ada bahagian kaki kirinya yang diselipkan ke antara paha dengan betis. Itu juga sahih. Jadi kalau anda perhatikan di situ ada tulisan sahih, berarti itu benar. Begitu pula pada saat mengerjakan al-iftirash, ada beberapa cara yang terlihat bahwa cara tersebut adalah cara yang khata, keliru, salah. Sisakan satu untuk anak Ja'far. Ikhwan di bagian depan ini. Ja'far. Di depan. Sudah, Pak? Ambilkan satu untuk anak yang Alfia. Ambilkan satu untuk anak. nanti bisa di kopikan lebih, diperbanyak jika antum inginkan. Jadi bisa antum perhatikan pada selebaran tersebut, ini diterbitkan oleh Muassasah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang berada di Al-Qasim. Tata cara ini dan sudah dilihat, dikoreksi oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jadi antum melihat dari sebelah kanan. Jadi gambar ini terbagi menjadi dua, atas dan bawah. Antum perhatikan dulu yang paling atas, sebelah kanan. Itu tata cara duduk iftirash yang paling benar sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Abu Humaid, begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semuanya. Itu tata cara duduk iftirash yang paling benar berada di bahagian kanan, di atas yang paling kanan. Di bahagian kepala orangnya itu tertulis sahih, berarti benar. Di sampingnya, gambar yang kedua adalah tata cara melakukan at-tawarruk. Tata cara mengerjakan duduk at-tawarruk juga ternukil sahih. Jadi posisi kaki kanan ditegakkan, posisi kaki kiri diselonjorkan, kemudian bahagian belakang kita, azzakumullah, bahagian pantat itu menyentuh lantai. Itu gambar yang kedua. Jadi ada iftirash dan ada at-tawarruk. Dan inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan tadi, al-iftirash itu ada beberapa, at-tawarruk. At-tawarruk itu ada beberapa cara. Itu kita lompat kepada gambar yang keempat dan gambar yang kelima. Gambar yang keempat dan gambar yang kelima adalah gambar yang benar untuk seorang mengerjakan at-tawarruk. Jadi kakinya, kaki kanannya tidak ditegakkan, akan tetapi dikesampingkan persis dengan kaki kirinya. Begitu pula cara yang sudah kita sebutkan tadi, kaki kirinya diselipkan antara paha dengan betisnya. Itu dua cara yang diperbolehkan pada saat duduk at-tawarruk. Tetap ilyahnya, bahagian pantatnya azzakumullah, berada di lantai, tidak menduduki kaki kiri. Karena kalau bahagian pantat kita menduduki kaki kiri, itu namanya liftirash. Tapi yang kita bahas adalah at-tawarruk. At-tawarruk yang salah itu ada pada gambar yang ketiga. At-tawarruk yang salah, at-tawarruk yang keliru ada pada gambar yang ketiga. Ketika seorang tidak nasab, nasabah itu tidak menegakkan, tidak menegakkan bahagian kaki kanannya, akan tetapi diselonjorkan begitu, tapi tidak diselonjorkan ke kanan. Bedakan antara gerakan ketiga dengan keempat. Yang keempat benar, tidak diangkat kaki kanannya tapi diselonjorkan ke kanan, boleh. Yang tidak boleh diselonjorkan ke belakang, seperti itu yang antum lihat pada gambar yang ketiga. Ini tawarruk yang keliru. Adapun gambar yang terakhir, yang paling kiri dari gambar yang di atas, itu dikenal dengan al-iq'a. Al-iq'a ini juga diperbolehkan. Akan tetapi al-iq'a ini terbagi menjadi beberapa jenis, beberapa cara. Cara yang diperbolehkan, cara yang antum lihat pada gambar paling kiri, itu diperbolehkan. Jadi seorang membuka atau menegakkan dua telapak kakinya, kemudian dia duduk berada di atas tumit. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang datang dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, disebutkan oleh beliau, "Dzalika sunnah." Itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian murid khusus dari Al-Imam Ibnu Abbas, sahabi Al-Jalil radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan seakan-akan ini duduknya orang yang jafa, orang yang sombong, orang yang angkuh, mutakabbir. Maka Ibnu Abbas membalas ucapan orang tersebut dengan ucapan, "Dzaka sunnat Abil Qasim." Ketahuilah bahwa tata cara duduk ik'a tersebut merupakan sunnah Abil Qasim, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang harus kita fahami, yang namanya al-ik'a, duduk di atas tumit seperti itu keadaannya, itu hanya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada saat mengerjakan duduk di antara dua sujud. Hanya pada saat duduk di antara dua sujud. tidak dikerjakan pada tempat-tempat yang lainnya, tidak pada tasyahud awal, tidak pada tasyahud akhir, hanya pada saat duduk di antara dua sujud. Ini al-iqa yang ternukil dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Selesai bahagian atas, kita masuk ke bahagian bawah. Bahagian bawah inilah deretan uqbatu syaitan, tata cara duduk yang menyerupai syaitan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar yang semuanya ini dilarang. Kalau antum lihat pada judulnya itu jalsa, jalasat mukhalafatun li sunnah, duduk-duduk yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, bahagian belakangnya, bahagian pantatnya, azzakumullah, duduk di atas lantai, kemudian kaki kanan dan kaki kirinya berada di samping pantatnya. Ini tidak dibenarkan. Begitu pula ketika dia mengerjakan al-iqa, tapi berbeda antara tumit digabungkan, akan tetapi bahagian ujungnya dibuka. Ini juga tidak dibenarkan. Begitu pula tata cara duduk yang ketiga masuk dalam deretan uqbatu syaitan adalah melakukan iftirash tapi pada dua telapak kaki kirinya diduduki, begitu pula kanannya diduduki. Harusnya kan iftirash itu kirinya diduduki, kanannya ditegakkan, itu hukum asalnya dari iftirash. Tapi kalau dua-duanya diduduki, iftarishan, antara kaki kanan dengan kaki kiri, ini juga masuk kepada makna uqbatu asyaitan. Kemudian yang terakhir, seperti apa yang sudah antum lihat pada gambar yang keempat, ketika seorang duduk di atas tumitnya akan tetapi tidak ditegakkan. Duduk di atas tumitnya akan tetapi tidak ditegakkan. Duduk seperti ini banyak kita jumpai bagi mereka-mereka yang melakukan sungkeman. Tidak dibenarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi di dalam salat dia mengerjakan duduk yang demikian. Di atas tumit dan kedua ujung kakinya tidak ditegakkan. Kemudian yang terakhir, gambar yang terpisah sendiri, bahagian sebelah kiri, itu adalah duduk yang juga mirip seperti tata cara duduknya anjing, karena anjing memiliki 4 kaki. Itu seperti anjing, serigala dan hewan-hewan yang lainnya yang tidak dibenarkan untuk seorang menyerupai hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyelisihi apa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, gambar ini semuanya mencakup apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uqbatu asyaitan. Bismillahirrahmanirrahim taala, pada pembahasan yang akan datang kita akan masuk kepada penggalan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang berikutnya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang menempelkan sikunya di atas tanah, menjadikan tempat dijadikan anggota-anggota sujudnya mengikuti tertempel di bagian tanah, termasuk bagian adzira, lengannya. Ini tidak dibenarkan karena hay'ah al-mutakasirin, kata sebagian para al-ulama, seperti orang-orang yang malas mengerjakan sholat akhirnya menempelkan kedua sikunya di tanah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini insyaallah ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا يا رعاكم الله.